Alhamdulillahil halim syattar al mutafaddili bil ata'il midrar an nafidi qada'uhu bima tajri fihi al aqdar yudni wa yub'id wa yushfi wa yus'id rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar asy-syafi'u fi ma yusalli alaihi minan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil adhar wa sallam nasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna ad-dunya laysa bidari maqam, wa innama hiya darum imtihani wa bala, wa daru kharabim wa fana, wa annal akhirata daru khuludi wa bawqa. وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. لأن ذلك فإذا أردتم سعادة الدارين فأحسنوا إلى أفعالكم وأقوالكم تكونوا مؤمنين وآملوا الناس بما تحبون لنفسكم takunu muslimin. Wal muslimu mayyazinu akwalahu wa af'alahu bimizani syariah wa yuraqibu maulahu fi jami'i ahwalihi wa nadara dunyahu kasarabim biki'ah. Wa ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh mengucapkan rasa syukur sedalam-dalamnya. Oleh karena itu, kita menjelang bulan Muharram, yaitu bulan yang mulia yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu masuk tahun baru Hijriah 1437. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aysuhu kafafan wal qani'a." Rawahu Tirmidzi. Sungguh berbahagialah orang yang mendapat hidayah agama Islam dan penghidupannya merasa cukup serta tenang menerima apa yang ada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, marilah kita mengenang kembali pada masa 15 abad yang lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah dalam rangka perjuangan Islam yang dikala itu mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Namun dengan niat dan keyakinan yang tinggi dan membaja serta semangat yang teguh yang telah dijiwai oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, maka dalam masa relatif singkat kurang lebih 13 tahun hasil pembangunan dan perjuangan beliau sukses dakwah Islamnya sampai ke pelosok dunia. Pertama kali pembangunan dikerjakan oleh beliau adalah pembangunan Masjid Madinah bersama para sahabatnya. Namun bukanlah beliau dan para sahabatnya itu sekedar sebagai badan pelaksana pembangunan saja, tetapi beliau langsung mendahului, mencurahkan, mengorbankan muril mautun material, yakni mengorbankan tenaga, harta, benda dan pikiran dalam pembangunan masjid tersebut. Akhirnya selesailah pembangunan dengan gemilang karena sucinya dari hal-hal yang negatif. Sebab Rasulullah selalu berpegang teguh dengan syariat dan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari sifat pemborosan dan selalu mendahulukan perkara-perkara yang lebih penting. Oleh karena itu, kembali dengan kaidah usul fikih al-aham summal aham, yang penting lebih didahulukan, kemudian baru kepentingan berikutnya. Jadi jelaslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul pembangunan yang konkret, yang tiada bandingannya dengan segenap manusia di dunia ini. Tapi walaupun beliau selalu menjauhkan dari sifat keaku-akuan dan motifnya ingin cuma dipuja, disanjung, dan jauh dari sifat berlebihan dan pemborosan, kesuanya itu didasarkan dengan syariat Islam, bukan didasarkan dengan taktik dan strategi secara rasional saja, sehingga melanggar syariat Islam. Tersebut dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid wa husso khairul haqqi angkot tamama bihil jami'a rabbana wa ammama bi'satuhu wa syar'uhu la yunsahu bighairihi hatta zamanu yunsahu. Artinya, dan telah ditentukan oleh Allah bahwa yang paling sempurna dan mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan sekalian rasul. Beliau diutus untuk umum. Syariat tidak dibatalkan lagi oleh syariat yang lain, walaupun zaman akan silih berganti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Ahzab ayat 40, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Shadaqallahu 'adzim. Artinya, bukanlah Nabi Muhammad itu bapak dari salah seorang kamu sekalian, dan Allah Maha tahu atas segala yang telah ditentukan. Karena itu Rasulullah adalah Nabi Muhammad Rasulullah dan pemungkas dari para nabi, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada. Quran Al-Ahzab ayat 40. Saudara sekalian yang budiman, jadi jelaslah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, mengabaikan agama dan syariatnya dalam usaha pembangunan adalah sesat dan salah. Disebabkan karena pembangunan itu adalah pembangunan manusia seutuhnya dan untuk kepentingan umat manusia. Aspirasi-aspirasi spiritual dan keagamaan dari manusia tidak bisa dipisahkan atau diabaikan dalam usaha untuk mencari kebutuhan hidup, baik secara perorangan atau masyarakat. Kriteria-kriteria manusia dan masyarakat yang menentukan tujuan pembangunan itu dan menentukan prosesnya adalah kriteria-kriteria yang diambil dari konsep dan nilai masyarakat yang erat sekali hubungannya dengan nilai-nilai agama Islam dan filsafah. Kalau itu ada orang menyatakan bahwa agama Islam tidak ada hubungannya dengan strategi pembangunan adalah sama saja dengan menolak dasar yang sebenarnya. Dan dari mana anggapan yang kurang tepat itu diambil? Karena itu, ya ma'syarul muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu berpegang teguh dengan syariat agama Islam. Karena agama yang benar adalah pelita kemajuan, dan melaksanakan agama sebagai petunjuk karakter kemanusiaan. Tidak ada kebahagiaan manusia melainkan dengan tidak meninggalkan daripada agama, cuma memegang kulitnya saja. Agama bagaikan pedang permata dua. Apabila lebih baiknya orang yang memakai cara menggunakannya, maka akan menjadi penolong dalam menghadapi ancaman, menjadi petunjuk di padang luas, dan sebagai lampu menerang di waktu gelap gulita. Dan jika buruk mempergunakannya, maka berbahayanya baginya dan bagi orang lain. Marilah kita bersama-sama, khususnya para generasi muda Islam, selalu ingat bahwa agama Islam adalah satu agama yang berjalan pada jalan yang dengan kesopanan yang tinggi menuju pembangunan yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhiratah, wala tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wala tabkhil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tentang kebahagiaan kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawiyah, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ditegaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratah li dunyahu. Al-hadis au kama qol. Artinya tidak sempurna iman seseorang yang meninggalkan duniawianya untuk akhiratnya, dan tidak pula sempurna meninggalkan akhiratnya hanya untuk duniawiah. Sekianlah khutbah yang sesingkat ini. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama keluarga kita, masyarakat kita, pimpinan-pimpinan kita di dalam negara yang nyeleweng, segelap diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jauhlah kami daripada siksa api neraka. Sekianlah, ja'alallahu iyyakum minal faizin wa aqbalan wa iyyakum fi ibadis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Barakallahu liyakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum fi jannati na'im. Wa qur rabbil fir warham wa antarhamur rahimin. الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المعبود في الأقطار والأرجاء المدعو لكشف نوازل الغماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلاة دائمة بلا انقضاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي من الستة الكرام وعن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن وليته من المسلمين شيئا من أمورنا، واجمع بيننا بينهم برحمتك في الجنات إنك ذو الحسنات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم نسك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة، فاهتم لنا بحسن الخاتمة واهتم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وأقربنا وزوجنا تلامذنا من أهل الخير والإنفاق فلا تجعلناه من أهل الدار الشر اللهم انك من لا ينفع وقلب لا يشاء ودعاء لا نفس لا يسمع اللهم انك همي والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجبل والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهل إلهنا يا رب يا رب أنت مطلوبنا ورزقك مقصودنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل وأكبر